ya za o ya la a ka na ya ta ya da ha ya ja za ta ya ho ba ya ya la ya na ya ba ya a ya ma sa ro ya ha ya ya za ya za ya za sya ha ya sya ho ya la ha wa ya ta na ya ha ya da da ya ya ya ha ya ho ba ya ya la ya sama-sama bareng baca ya ya ba ya ta a ya ma sa ro ya ha ya za kho ya la ha wa ya ta na ya ka ya da ha ya ja za ka ya kho da ya ja la ya. Nah selanjutnya sa sha, ya ini hurufnya huruf sha, cuman dituliskan di sini untuk membedakan antara sa dengan sha, yang satu sa, yang satu lagi sha, dia satu makhraj dengan huruf yang di atas sha, coba sha sha sha sha sha sa sa sha sa sa sha sha sha sha ash ash asha asha asha asha ro asha ro sha ta ma sha ta ma sha ha za sha ha za sha ba sa sha ba sa sha ba sa sha ba sa ja ya sha ja ya sha sha kho la sha kho la sha ya da sha ya da sha a sa sha a sa sha ka ka sha ka sha ha wa sha ha wa na sha a na sha a sha ya ba sha ya ba sha ma kha sha ma kha sha wa la sha wa la na ba sha na ba sha sha da ha sha da ha ja sha a ja sha a sha ta ta sha ta ta sha za ra sha za ra na sha za na sha za a ba ta sa a ba ta sa ja ha kha ja ha kha da za ro za da za ro za sa sha sa sha ka la ma na ka la ma na wa ha a ya wa ha a ya sa sa sha sa sa sebaik dari sa sa sha sha sha ada tafashi ibar sha sha sha di tengah ya sha sha bantu dengan mulut sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha na sha sha a ba sa sa ja ha ho ho ho na ja ha ho ta ja za ro sha sa sha sha sha. Mungkin kalau belum ini biasanya anak-anak diajarkan dengan kalimat sya. Sya. Ada ya, ada ya. Sya. Sya. Nah, nanti sya. Sya. Sya. Ah, gitu. Sya. Sya. Ka la ma na. Wa ha a ya. Nah, terus. Sya. A sya ro. Sha ta ma, sha ha da, sha ba ta, ya ya sha, sha ho la, sha ya da, sha a sa, sha ka ka, sha ha wa, na sha a, sha ya da, sha ma ho. Sha wa la na ba sha sha da ha ya sha a sha ta ta sha da o na sha za na a ba ta ta ya ha ho da da o za sa sha ka la ma na wa ha a ya tanya tu akhi sa sha sa sha ro sha ka ma sha ka ja sha da sa ja ya sha sha ko la sha ya ya sha a sa sha ka ka sha ha wa na sha ha sha ya ba sha ma ho sha wa ya na ba sha sha ya ha ya sha ha sha ta ta sha ya ro na sha ya a ba ta ta ya sha ko ya ya ro ya sa sha sa la ma na ya ya a ya. طيب اقرأوا جميعا. sa sha a sha ro sha ta ma sha ha la sha ba ta ya ya sha sha ho la syawada, syaasa, syakaka, syahawa, nasha'a, syayaba, syamakha, syawala, nabasha, syadaha, jasha'a, syakaka, syadaha, nasha'za, abatasa, jahakha, dadaroja, sasyakalamana, wahaaya. Nah, selanjutnya adalah huruf so. Huruf-huruf yang sebelumnya ini dia bersifat istifal, ya. Yang sekarang kita masuk kepada huruf yang disifati dengan itbaq. Jadi lidahnya agak naik sehingga ada ketebalan huruf dari huruf-huruf yang sebelumnya. Adapun makhraj di sini disebutkan dia adalah ujung lidah dengan gigi seri bawah. So. So. So. So. So. So. Al. Al. Al. So. So. Afso. Afso. Nah, itu kalau dalam ejaan Indonesia biasanya ditulis S dengan H, ya. Biasanya so. Ya, sempat ada yang kirim-kirim gambar, entah dari mana. Cuman dia nanyain apa, bagaimana pendapat, katanya, Ustaz, seperti ini. Gambarnya ada Zakir Naik. Dia bilang jangan menyebutkan insya Allah, katanya, sebab itu artinya adalah menciptakan Allah. Yang benar adalah in s h a Allah, insya Allah. Ini ejaan yang mana ini? Kalau bahasa itu tergantung ejaan yang dipakai di kita. Yang mana biasanya yang dipakai? Kalau sya itu di kita s y, kalau s h so. Kalau pakai dia jadi inso, inso Allah, gitu kan. Itu tergantung ejaan yang di ini sebetulnya. Nah, kemudian itu dipakai karena yang ngomongnya katanya Zakir Naik, seorang dokter. Nah, tapi tidak seperti itu ya. Yang penting pengucapan so ini beda dengan sya. Dalam bahasa kita, so ini S dengan H biasanya. Dalam bahasa Indonesia, dari ejaannya. Nah, kita ucapkan atau bacakan huruf so ini. So. So. So. So. So. So. A, so, la. A, so, la. So, kho, da. So, kho, da. So, ma, ta. So ma ta, so ha da, so ha da, ha ma so, ha ma so, za ka ya, za ka ya, ja so so, ja so so, so wa na, so wa na, ha so ro, ha so ro, so sa. So sa, so sa, so sa, sha so, sha so, sha so, sha so, za so, za so, sa ba ro, sa ba ro, so la ha, so la ha, so da ma, so da ma, so ha wa. So ha wa, na so ha, na so ha, wa so ya, wa so ya, ha so da, ha so da, ba so la, ba so la, a ba ta sa, a ba ta ja ja ha kho ja ha kho da za ra za da za ra za sa sha so sa sha so ka la ma na ka la ma na wa ha a ya wa ha a ya. Nah, siapa tadi lanjut? So a so la so ho ba so ma ta so ha da ho ma so ha ma so za ka ya ja so so so wa na ha so ro so sa sha so za so sa ba ro sa sa sa ba ro so la ha so da ma so ha wa na so ha wa so ya ha so da ba so la a ba ta sa ja ha kha da za ro da sa sha so ka la ma na wa ha a ya. So a so la so ho ba so ma ta so ha da ha ma so da ka ya ja so so so wa na ha so ro so sa sha so da so sa ba ro so la ha so da ma so ha wa na so ha wa so ya ha so da ba so la a ba sa sa ja ha kho da za ro za sa sha so ka la ma na wa ha a ya. Nah, terus so a so la so ho ba so ma ta so ha da ha ma so za ka ya ja so so so wa na ha so ra so sa sha so za so fa ba ra so la ha so la ha so da ma so ha wa na so ha wa so ya ha so da ba so la a ba ta ba ja ha kho da za ra za sa sha so ka la ma na wa ha a ya. Naam, iqra'u jami'an. So a so la so ho ba so ma ta so ha da ha ma so za ka ya ja so so so wa na ha so ro so sa sha so za so sa ba ro so la ha so da ma so ha wa na so ha wa so ya ha so da ba so na a ba ta ta ya ha so da da ro da sa sha so ka la ma na wa ha a ya. Nah, selanjutnya adalah huruf bo. Ya. Huruf bo. Makhrajnya di sini disebutkan salah satu tepi lidah. Salah satu tepi lidah dengan barisan gigi geraham atas. Jadi ada yang mudah dengan kanan atau kiri. Ya. Bo. Bo. Ya, Pak. Bo. Bo. Yang sifatnya di sini ada istitalah. Istitalah itu dia tidak tidak seperti huruf-huruf yang lainnya. Nah, selain itbak ada istitalah. Bo. Kelihatannya istitalah pada huruf yang ketika dia itu di sukun, ya. Waridwana, waridwana, tidak ada pantulan. Waridbo, bukan waridbo, ya, tapi dia berhenti dengan agak panjang. Waridwana, ya. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Nah, itu istitalah namanya. Ya, pada huruf bo. Ya, tidak ada pada huruf yang lain. Nah, kita baca bo. Bo. Bo. Bo. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Bo. Bo. Bo. Ab. Bo. Abbo abbo walabbolin walabbolin walabbolin walabbolin. Baik, ya. Bo bo kho bo ba kho bo ba so ya ro so ya ro bo ya za bo ya za wa bo a wa bo a ro ka bo ro ka bo ha ma bo ha ma bo bo ha ta bo ha ta sa wa na sa wa na bo ja ro bo ja ro sa da da sa da da bo la la bo la la sa za za sa za za ha bo ro ha bo ro ba ya bo ba ya bo na ha bo na ha bo bo ro a bo ro a bo ba ba bo ba ba bo ma ma bo ma ma bo ma na bo ma na ro bo bo ro bo bo ro bo bo ro bo bo. Ya, itu pengucapan, jadi tidak bo bo, ya, dari bo. Wala bo, bukan wala bo, tapi wala langsung. Langsung lidah itu ditempatkan pada tempatnya, pada makhrajnya. Wala wala bo abbo abbo bo ab, ya. Hey. Bo. Kho bo ba. Nah. So ya ro, bo ya za, wa bo a, ho ka bo, ha ma bo, bo ha ta, sa wa na, bo ya ro, sa da da, bo la la, sha za za, ha bo ro. Ba ya bo, na ha bo, Do-ro-a. Do-ba-ba. Do-ma-ma. Do-na-na. Ro-lo-lo. A-ba-ta-ta. Ja-ha-ho. Da-za-ro-za. Sa-sha-so. Do. Ka-la-ma-na. Wa-ha-a-ya. Yes. Do. Bo. Do. Ho, do, ba. Ho, ya, ro. Do, ya, za. Wa, go, a. Ro, ka, do. Ha, ma, go. Do, ha, ka. Sa, wa, na. Do, ya, ro. Sa, da, da. Do, la, la. Sha, da, da. Ha, go, ro. Ba, ya, do. Na, ha, do. Do, ro, a. Do, ba, ba. Do, ma, ma. Do, ma, na. Ro, go, go. A, ba, ta, ta. Ya, ha, ho. Da, ga, ro, za. Da, sha, ho, go. Ka, la, ma, na. Wa, ha, a, ya. Baik, itu masih terbantu dengan huruf O ya. Jadi tidak dengan huruf O. Letakkan dulu si lidah di tempatnya. Dia di yang ini apa? Pinggir-pinggirnya itu mau yang kanan atau yang kiri. Letakkan atau tempelkan di apa? Gigi, barisan gigi geraham yang atas. Lidahnya naik. Si lidah mana? Di gambar itu naiknya lidah itu yang tengah. Ya, ketika mengucapkan huruf bo. Karena dia bersifat itbak ya. Itbak itu tidak istifal. Nah, lihat di situ ada. Jadi si lidah ikut naik. Itulah yang menyebabkan huruf itu bersifat itbak. Huruf itu bersifat tidak tidak kelihatan apa ya datar ya, tidak terdengar datar, tapi ada bedanya bo, bo, bo. Da, da, za, da, da, za, bo. Nah, itu beda bo. Nah, memang ada O-nya, tapi tidak di tempat da atau pada da kita, kemudian dibantu dengan O jadi do, bukan do re mi tapi bo, ya bo. Baik, terus do, so do ba, so ya ro. To ya da, wa to a, ro a to, ha ma to, to ha ta, sa wa na, do ya ro, sa da da, to la la, sha sha da da, ha do ro, ba ya do. Na ha do, do ro a, do ba ba, do ma ma, do ma na, ro do do, a ba ta sa, ya ha ho, da za ro ya, sa sha so do, ha ha la ma ha, wa ha a ya. Nah. Terau jami'an. Bo. So. Do. Da. So. Ya. Ro. Bo. Ya. Za. Wa. Bo. A. Ro. Ka. Bo. Ha. Ma. Bo. Bo. Ha. Sa. Sa. Wa. Na. bo ja ro sa da da bo la la sa da da ha bo ro ba ya bo na ha bo bo ro a bo ba ba bo ma ma bo ma ma ro bo bo a ba ta sa ja ha ho da da ro ja sa sha so bo ka la ma na wa ha a ya. Nah, selanjutnya adalah huruf bo. Ini satu makhraj dengan huruf ta. Ya, kalau ta tidak ada iqbal, sehingga beda satu huruf sama apa satu makhraj tapi beda sifat, ya, sehingga terdengarnya juga beda. Tapi dari makhraj itu juga ta bo, ta bo, ta bo, bo, bo, bo. Di mana tempatnya ini? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ya. Bo, ta, bo. Kalau ta dia ada apa angin ya keluar. Ta, kalau bo tidak. Bo tertahan dia. Bo, bo. Nah, baik. Bo. Ha bo ma, ha bo ma, sha bo a, sha bo a, sa bo ha, sa bo ha, ha ba bo, ha ba bo, ho bo ya, ho bo ya, bo ro za, bo ro za, na sha bo. Na sha po, wa sa po, wa sa po, sa ja, sa ja, ha so da, ha so da, bo ba po, bo ba po, ta za, ta za, bo ha na, bo ha na, bo ro a, bo ro a. Kho bo ro, kho bo ro, bo ma sa, bo ma sa, bo ba ja, bo ba ja, bo ya bo, bo ya bo, bo la ha, bo la ha, kho la bo, kho la bo, a ba ta sa. A ba ta sa ja ha kho, ja ha kho, da za ro za, da za ro za, sa sha so bo, sa sha so bo, po to po po, ka la ma na, ka la ma na, wa ha a ya, wa ha a ya. Nah, lanjut. O ha o ma, sha o a, ta o ha. Nah, ha ba o, ho o ya, o a o ro zo, za za, na sha o, wa sa o, sa ja, ha so ro, ha so da, bo ba o, sa za, o ha na, o a o ro a, ho o ro, ho ma sa, o ba ja, bo ya o, o la ha, ko la po a ba da da ga ha ho da da ro da sa sha so so bo po ka la ma na wa ha a ya na terus fa ha fa ma sha fa a la fa ha ha ba fa kha fa ya fa fa la na sha fa wa ta fa sa ja ha so la ba ba fa Iqra'u min ya jami'an. Ya ya ya ya ya ta ha ya ma sa ra ya ha ya za kha ya la ha wa ya ta na ya ta ya da ha ya ya za ka ya kha ra ya ya la ya sa sha a sha ra sha ta na sha ha za sha ba ta ya ya sha sha kha la sha ya za sha a sha sha ta ka sha na wa na sha a sha ya ba sha ma ho sha wa na na ba sha sha da ha ya sha a sha ta ta sha ra ho na sha za a ba ta ta ya ha ho za za ro za sa sha ka la ma na wa ha a ya so a so la so ho za so ma ta so ha za ha ma so za ka ya ya so so so wa na ha so ro so sa sha so za so ta da ro so la ha so da ma so hawa nasoha wa soya hasoda basola abatata jahaho zazahoda sasaho kalamana wahaaya bo o bo ba so ya ro bo ya za wa bo a ro ka bo ha ma bo bo ha ta ta wa na bo ya ro sa da da bo la la sa da da ha bo ro ba ya bo na ha bo bo ro a bo ba ba bo ma ma bo ma na ro bo bo a ba ta ta ya ha ho da da ro da sa sa so bo ka la ma na wa ha a ya o ha o ma sha o a sa o ha ha ba o ho o ya o ro za na sha o wa sha o sa ya ha o za bo ba o ka za bo ha na bo ro a ho bo ro bo na ta bo ba ya bo ya ho ho la ha ho la ho a ba ta ta ya ha ho da da ro da sa sha so ro ho ho nah, jazakumullah khairan. Jadi di samping kita mengingat dan melatih bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya, juga kita belajar untuk peka terhadap suara pendek. Ya, suara pendek. Satu buku ini, jilid pertama ini membiasakan kita dengan huruf-huruf yang suaranya pendek, ya, sehingga nanti kita tidak tertukar atau minimal kita ada tashih apabila kita masih membaca huruf-huruf tersebut yang tertulis seperti ini dengan suara landai yang menunjukkan kepada panjang, dan itu salah dalam bahasa Quran, ya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin masih bisa ditoleransi, tapi itu pun terdengar akan rancu terdengarnya, ya. Apalagi kalau dalam Al-Quran itu tidak boleh, bahkan ya huruf-huruf yang pendek ini terbaca panjang. Nah, jadi harus sesuai dengan yang terlihat dari tulisannya. Kalau yang pendek dibaca pendek, kalau yang panjang ya dibaca panjang. Nah, itu yang berkenaan dengan Al-Quran. Jadi huruf ini membiasakan kita, dan insya Allah pada jilid berikutnya nanti akan ditampilkan dari ayat-ayat yang memang diambil dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini bisa semakin membantu kita untuk semakin peka juga terhadap bacaan-bacaan yang sebenarnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah untuk Aisar. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan kita akan lanjutkan insyaallah ke dalam pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah rabbil alamin.